Masih bersama kami di 91,8 FM, masih di acara Indahnya Keluarga Sakinah. Dan kali ini kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah untuk pertanyaan-pertanyaan sudah banyak, artinya sudah berada di redaksi kami. Langsung kita akan baca pertanyaan yang pertama. Ustadz, Anda mau tanya bagaimana cara menasihati suami yang sangat malas sholat subuh di masjid? Dan saya sudah berusaha memberikan nasihat, namun beliau selalu beralasan. Kalau saya terlalu tegas, beliau marah, karena beliau orangnya juga gampang marah. Lalu, nah, sepertinya pernah ditanyakan pertanyaan semirip ini. Allahu'alam. Yaitu, barakallahu fikum, seorang istri hendaklah menasihati suaminya sebatas apa yang dia mampu untuk menasehati, tetapi tentunya dibarengi dengan upaya dan usaha. Artinya apakah dia setelkan breaker untuknya, atau dia bangunkan ketika subuh. Jadi bukan hanya nasehat sifatnya, tetapi juga membangunkan dengan baik, dengan sopan, agar dia bangun. Diingatkan tentunya dengan nama Allah SWT. Ketika dalam keadaan santai, apakah ngopi atau duduk bersama, makan bersama, tidak mengapa untuk sampaikan lagi, semestinya begini, semestinya begitu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat, karena dua rakaat sebelum fajar atau dua rakaat fajar, itu nilainya seperti dunia dan seisinya, bahkan lebih baik. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalimat-kalimat itu diucapkan sebagai nasihat, dan upayanya pun dibantu. Artinya dinasehati dan dibantu. Barakallahu fikum. Dan itu adalah batas apa yang bisa dilakukan oleh wanita. Selebihnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setelah upaya-upaya maksimal, ya sudah, kamu tidak bisa memaksanya. Dalam keadaan dia adalah orang yang merupakan suami, sedangkan kamu adalah istri. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, bolehkah seorang ummahat atau ibu-ibu atau wanita ahlus sunnah mengeluh dan selalu membuat status WA, status di WA-nya dengan kata-kata yang kasar yang selalu menyindir ummahat atau ibu-ibu yang lain dengan bahasa lu gue, yang tidak mencerminkan bahasa-bahasa seorang ahlus sunnah yang baik. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ahlus sunnah semestinya berpegang dengan sunnah dan berakhlak dengan akhlak ahlus sunnah. Dalam perkara-perkara yang berkait dengan medsos, apakah WA atau Telegram ataupun apalagi Facebook dan lain-lainnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adab-adab sunnah tetap berlaku. Kalau ghibah, ya tetap hukumnya ghibah. Kalau mengeluh, juga hukumnya hukum mengeluh. Apakah boleh mengeluh? Mengeluhkan ini, mengeluhkan itu. Rasulullah SAW. Tentunya tidak boleh seorang muslim-muslimah, apalagi sunni-sunniyah, apalagi seorang salafi-salafiyah, untuk mengeluh. Itu adalah sifat jelek. Apalagi mengeluhnya di medsos yang dibaca oleh sekian banyak orang. Apalagi kalau dikatakan di sini dengan kalimat menyindir. Barakallahu fikum. Nasihat yang baik adalah nasihat yang langsung kepada orangnya. Engkau harusnya seperti ini. Bukankah Allah berfirman? Bukankah Rasulullah SAW bersabda? Cukup. Kalau itu namanya bukan nasihat. Lu saya kan menyindirnya sebagai nasihat. Itu bukan nasihat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, perbedaan antara nasihat dan ta'yir. Nasihat adalah berupaya agar orang tadi selamat dari kejelekan tadi. Tetapi ta'yir adalah mengumumkan kejelekan seseorang di medsos. Si fulan begini, si fulan begitu. Atau dengan sindiran-sindiran tapi dipaham yang dimaksud adalah si fulan. Ini barakallahu fikum, itu adalah bukan akhlak ahlus sunnah. Maka tinggalkan kebiasaan mengeluh di medsos. Mengeluhlah kepada Allah SWT dalam sujud. menangislah kepada Allah SWT, mengeluhkan kesusahanmu, kejelekanmu, atau kekuranganmu. Bertobatlah pada Allah SWT dan berdoalah. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan. Saya susah, saya begini. Kamu lagi minta-minta. Itu sesuatu yang menghinakan. Menyatakan aku kurang begini, kurang gitu, hartaku gak ada, miskin, segala macam. Artinya antum lagi minta-minta. Tidak laki, tidak perempuan. Tidak ummahat ataupun aba. Apakah bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Yang seperti itu adalah perkara yang merendahkan dirinya di hadapan manusia. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebalikannya dari pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, Afan Ustaz, mohon nasihat untuk istri yang susah dibangunin untuk sholat subuh, dan jika disuruh selalu menjawab nanti. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, berarti kadang-kadang suaminya yang susah bangun, kadang-kadang istrinya. Demikianlah dunia, ya. Demikianlah manusia. Nah, tentunya ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena istri di bawah suami. Kalau tadi kan suami yang susah, maka istri bukan penguasa, dia hanya bisa menasehati dan bisa membantu supaya dia lebih mudah bangun subuh. Tetapi kalau perempuan, maka suaminya dalam keadaan dia memiliki sekian upaya. Upaya pertama nasehat, membantu seperti tadi sama, bisa lebih keras lagi volumenya, bisa lebih keras lagi, bahkan boleh memukul yang tidak membekas. Tapok bokongnya misalnya, bangun. Itu masih bisa gitu, karena dia adalah suami. Kalau disiram misalnya, disiram. Disiram. Nah, diperciki air, nah. Bukan disiram. Disiram terlalu serem. Diperciki air. Nah. Sebagaimana dalam hadis yang menceritakan semoga Allah merahmati dua orang suami istri. Ketika suaminya bangun tengah malam membangunkan istrinya. Kalau tidak bangun diperciki dengan air. Kemudian sholat tahajud bersama. Demikian pula istrinya ketika bangun lebih dulu membangunkan suaminya. Kalau tidak bangun diperciki dengan air. Kemudian sholat bersama. Ini disebutkan rahimallah, semoga Allah merahmati keluarga yang demikian. Ini sholat malam, apalagi sholat subuh yang wajib dan waktunya sempit. Sehingga barakallahu fikum, tidak mengapa untuk membersihkan air agar dia segera bangun, karena biasanya yang bersusah untuk bangun adalah syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Dan tentunya akan sirna dengan air. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jika suami suka membohongi atau suka berbicara dusta kepada istrinya, apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang istri, Ustaz? Nah, seorang suami berdusta kepada istrinya itu ada bermacam-macam jenis. Disebutkan diantaranya apa oleh para ulama tentang dusta yang dibolehkan. Artinya dusta untuk kebaikan sang istri sendiri. Dia tidak berbicara dengan jujur, karena kalau jujur dia akan sakit hati. Gimana mas? Saya cakep enggak? Cantik enggak? Ya cantik. Dalam hatinya muka begitu kok cantik ya. Misal, mudah-mudahan Masya Allah ya, semua ciptaan Allah Ta'ala baik ya, sempurna. Masing-masing memiliki kelebihan, tidak dari sini, dari sana. Tidak dari sana, dari sininya. Sehingga, barakallahu fikum, yang demikian dibolehkan. Yang kedua, ketika berdusta untuk mendamaikan dua belah pihak. Misalnya, dia berkata, si fulana kirim salam sama kamu. Si fulana itu adalah istrinya yang sana. Artinya istri keduanya atau istri ketiganya. Padahal bohong, sekedar ingin mendamaikan mereka. Itu juga diperbolehkan. Tetapi kalau bohong-bohong yang sama sekali gak ada kaitannya dengan itu, maka kata pepatah, hibalul kadib qasirah. Hibalul kadib qasirah artinya talinya dusta itu pendek. Percuma kamu berdusta. Kenapa? Akan ketahuan. Sekarang kamu berdusta, besok ketahuan. Atau sekarang kamu berdusta, sejam berikutnya ketahuan. So, ngapain berdusta? sampaikanlah dengan jujur apa adanya, karena itu hukum asalnya. Hukum asal adalah tidak boleh berdusta. Bahkan Nabi menyatakan masalah kedib ini, al-mu'min la yakdib. Seorang mu'min gak akan berdusta. Ini ucapan ringkas tapi maknanya ancaman. Ingat, seorang mu'min itu gak akan berdusta. Kalau kau berdusta, dipertanyakan keimanannya. Al-mu'min la yakdib. Seorang mu'min gak akan berdusta. Nah, kekecualian tadi, sedikit kecuali kalau ini, kecuali kalau itu. Barakallahu fikum. Itu pun kalau bisa, yang dikecualikan-kecualikan tadi, kalau bisa pakai tauriah. Tauriah itu bukan berdusta dengan 100%, tetapi mengesankan dengan kesan yang lain. Mengesankan dengan kesan yang lain. Misalnya, bagaimana saya tiga, Masya Allah rambutnya bagus sekali. Sebab dia akan memang lihat rambutnya yang bagus. Yang lainnya, maaf ya, misalnya agak kurang gitu. Dia akan berkata dengan tauriah, tentunya bagaimana enggak cantik itu rambutnya demikian-demikian. Diarahkan kepada yang lain. Diarahkan pada yang ini dan itu. Barakallahu fikum, itu adalah perkara yang sifatnya tauriah, bukan dusta. Ini pun, barakallahu fikum, untuk menghindari kedustaan, yang diperbolehkan pun, yang dikecualikan pun, berupaya untuk bukan dusta yang sesungguhnya, tapi tauriah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin. Amin. Afan izin bertanya, bagaimanakah hulunya seorang wanita yang menikahnya tidak secara resmi dari pemerintah atau tidak menikah di KUA? Kemana dia harus mengirim gugat cerainya atau hulunya? Perlu diketahui wanita ini menikah menjadi istri kedua yang agak sulit prosesnya jika menikah di KUA sebagai istri kedua. Atas jawabannya, saya ucapkan jazakumullah khairan. Nah, ini pertanyaan sulit. Memang semestinya pernikahan itu resmi dengan KUA. Sehingga ketika ada gugat cerai, ya gugat cerainya ke KUA. Tetapi kalau dia nggak punya surat, nggak punya izin resmi, bahkan menikahnya dikasiri, yang diistilahkan sekarang, maka dia akan susah. Karena tidak punya surat nikah dan nggak punya apapun untuk diajukan ke KUA barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, apakah bisa dikiaskan dengan ketika di masa Rasulullah SAW mereka datang kepada Rasulullah SAW, maka sekarang mereka datangnya kepada ustadz setempat. Ya. Tapi wallahu ta'ala alam, saya belum mendapatkan dari para ulama tentang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz dan keluarga sehat dan bahagia. Amin. Amin wa iyyakum. Ustadz, gimana kalau saya kurang taat kepada suami karena suami ta'adud? Apalagi kalau ingat ada istri kedua, jadi saya sumpek, kadang sedih. Gimana Ustaz? Nah, harus dilawan perasaan tersebut, karena masalah ta'adud bukan kejahatan. Ta'adud bukan kejahatan. Kamu lihat dengan kacamata yang lain, bahwa suamimu, Masya Allah, bersodakoh, memberikan penghidupan pada wanita yang lain. Berarti dia dua, memberikan sodakoh, memberikan kehidupan. Itu barakallahu fikum, anak orang, bukan family, bukan saudara, tiba-tiba dipelihara, diberi kehidupan, diberi ma'isyah. Itu kan kebaikan. Berarti suamimu memberikan dua kebaikan sekarang. Adapun masalah kecintaan, itu berkait dengan hati. Berkait dengan hati itu artinya engkau akan bisa menarik hati suamimu sebagaimana dia berupaya untuk menarik hati suamimu. Artinya apa? Persaingan sehat, barakallahu fikum. Tidak perlu kemudian engkau jadi malas untuk mentaati suami atau malas untuk memberikan pelayanan pada suami, yang akhirnya justru kasih sayang tadi akan hilang atau ketertarikan dari suamimu akan berkurang, dan itu kejelekan. Sehingga jawabannya hampir sama dengan apa yang tadi kita sampaikan dalam pembahasan, bahwa suamimu adalah jannatuki wa naruki. Perhatikanlah suamimu, karena sungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Kalau engkau bisa menghadapinya dengan baik, dia akan menjadi jannahmu. Tetapi kalau tidak bisa menghadapinya dengan baik, dia bisa jadi nerakamu. Sehingga jangan kalian terpengaruh dengan istri yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Engkau adalah istri dari sang suami. Maka berupayalah untuk berbakti kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT dengan memberikan hak-hak suami. Titik. Karena Allah SWT. Nah. Pertanyaan terakhir. Semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah. Amin. Izin bertanya Ustaz. Jika seorang istri tidak pernah dikasih uang karena semua kebutuhan yang belanja suami, bagaimana yang demikian? Karena terkadang istri ada keinginan untuk belanja atau jajan sendiri, terlebih anaknya banyak, yang mana ketika suami tidak ada di rumah, anak kadang rewel, minta ini dan itu, atau kadang ada kurang-kurangnya kebutuhan yang mendesak. Sementara suami tidak di rumah. Bagaimana yang demikian, Ustaz? Nah, semestinya jangan sama sekali tidak diberi. Jangan sama sekali tidak diberi. Karena sang istri pun manusia biasa yang mereka kadang-kadang membutuhkan sesuatu untuk dia beli. Bahkan dia sebagai manusia kadang pengen beli bakso atau beli apa. Atau anaknya yang rewel minta ini, minta es dan sebagainya. Ini barakallahu fikum, sehingga jangan sama sekali tidak diberi. Hendaklah adalah, oh, anak juga diberi uang saku, masa istri gak dikasih uang saku. Nah, tetapi semampunya. Kalau memang sang suami tidak mampu, tidak bisa memaksa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Ustaz. Alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah pembahasan dari kitab Isratun Nisa bersama Ustaz Muhammad bin Mar As-Sewed, Hafidhullah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian dan juga jawaban-jawaban pertanyaan dari pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat yang bertanya pada khususnya dan buat kita semuanya, seluruh pendengar setia Indosiar. Hari kalam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.